Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwatil kiram al-ahibba barakallahu fikum. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Tayyib. Telah mengabarkan kepada kami Musa. Musa di sini siapa? Apakah Nabi Musa alaihissalam? Tayyib. Abu Isa Yusuf. Mana orangnya? Iya. Musa di sini siapa? Musa bin Ismail. Kunyahnya? Abu Salamah. Ahsanta. Barakallahu fikum. Fiqatun. Rawi yang fiqah. Sering namanya disebutkan dalam barakallahu fikum kitab, ya, baik dalam Sahih Bukhari ataupun dalam Al-Adabul Mufrad. Qala haddathana Salam ibnu Abi Muti', berkata Musa, telah memberitakan kepada kami Salam ibnu Abi Muti', sayyid barakallahu fikum, Abu Sa'id, iya, Abu Sa'id, wasmu abihi, sedangkan nama ayah beliau Abu Muti', namanya adalah Sa'ad. Baik. Salam ibnu Sa'ad Abu Muti', barakallahu fikum. Siqatun sahibus sunnah. Siqatun sahibus sunnah. Beliau rawi yang siqah dan barakallahu fikum termasuk sahibus sunnah. Maknanya beliau kokoh dalam tamasuk bisunnah. Barakallahu fikum. An Asma ibni Ubaid. Dari Asma bin Ubaid. Asma ibnu Ubaid ibni Mukhariq. Ibnu Mukhariq. Mim, kha, alif, ra, qaf. Mukhariq. Ya. Ad-Dabbi. Ad-Dabbi. Ad-Dabbi. Dot, ba, ain, ya. Ya. Ad-Dabbi. Ad-Dabbi. Barakallahu fikum. Tayyib. Siqatun. Dia adalah rawi yang siqah. Qala. Beliau mengatakan, qultu libni Sirin. Aku berkata, bertanya kepada ibnu Sirin, Ibnu Sirin yang dimaksudkan adalah Muhammad Ibnu Sirin. Ya. Barakallahu fikum. Sirin itu memiliki beberapa orang anak, barakallahu fikum, yang kebanyakan mereka adalah para periwayat-periwayat hadis. Ya. Di antara nama anak-anak Sirin, barakallahu fikum, yang cukup terkenal dan masyhur adalah Muhammad. Barakallahu fikum. Ya. Muhammad bin Sirin. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan nama anak-anaknya Sirin selain Muhammad? Mana Habib? Kak Habib, mana Kak Habib? Ada? Tidak ada. Di bawah, oh kecapean. Kak Musron saja kalau begitu. Muhammad, terus siapa lagi? Ma'bad, terus. Anas, terus. Karimah, terus. Hafsah, terus. Sudah, taib ahsan tak? Yang paling fiqah dari kalangan laki-laki Muhammad. Yang perempuan Hafsah. Barakallahu fikum. Baik. Sirin sendiri barakallahu fikum, beliau ini adalah maulanya sahabat Anas bin Malik. Iya. Baik. Mantan budak. Ya, Anas bin Malik, mananya dia seorang budak kemudian dimerdekakan. Barakallahu fikum. Baik. Dan Sirin menikahi seorang wanita yang juga maulah, yang juga statusnya adalah mantan budak yang sebelumnya miliknya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum. Ya. Namanya Sofiyah. Barakallahu fikum. Ya. Sofiyah ini seorang wanita yang mulia, barakallahu fikum, cerdas, dan juga dia di bawah pengawasan sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang memposisikan dirinya sebagai seorang ayah bagi Sofiyah ini. Barakallahu fikum. Sehingga ketika Sirin datang melamar Sofiyah barakallahu fikum, maka Abu Bakar tidak langsung menerima lamaran tersebut mentah-mentah. Tapi barakallahu fikum, ya, beliau lebih dahulu menyelidiki siapakah gerangan sang pemuda yang datang melamar ini, ya. Ditanya dari mana asalnya, oh rupanya orang dekatnya Anas. Ya, ditanya Anas bin Malik, gimana orang satu ini? Hah, akhlaknya, agamanya? Baik. Maka Anas mengatakan, la taksya, jangan Anda khawatir, wahai khalifah. Ya, ini orang mabihi bas, tidak ada problem pada dia, tidak ada trouble, barakallahu fikum, aman. Ini orang-orang baik, Anda tidak perlu khawatir, dialah laki-laki yang bertanggung jawab. Baik, setelah mendapatkan rekomendasi dari Anas, maka barakallahu fikum, ya, Abu Bakar pun menikahkan Sirin dengan Sofiyah, barakallahu fikum, ya. Baik, sehingga pernikahan mereka dihadiri oleh barakallahu fikum, tayyib, sebagian kibar para sahabat, tayyib, dan beberapa kibar tabi'i yang lainnya. Sehingga banyak mendapatkan doanya orang-orang saleh. Iya, apa doanya untuk orang yang menikah? Abdullah Lambung. Apa doanya? Hah? Doanya apa? Barakallahu fikum, gitu. Apa? Barakallahu laka. Terus? wa baraka alaika. Terus wa jama'a baina huma atau kuma? Kuma. Khitab, pakai babil khitab. Wa jama'a baina kuma fil khair. Ya, kalau huma orang lain berarti. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga pernikahan mereka benar-benar berkah. Barakallahu fikum. Ya. Dan di antara putra mereka yang berkah tersebut adalah Muhammad bin Sirin. Barakallahu fikum. Kunyah beliau adalah Abu Bakar. Iya. Abu Bakar Muhammad bin Sirin. Barakallahu fikum. Tayyib. Muhammad bin Sirin ini barakallahu fikum termasuk salah satu figur, ya, salaf, salah satu profil salaf barakallahu fikum yang dijadikan teladan kudwah bagi orang-orang setelahnya barakallahu fikum. Dari sisi barakallahu fikum, beliau mampu mengumpulkan dua hal tayyib yang tidak semua orang bisa melakukannya, yaitu yajma', ya, bainal ilm wal ibadah ma'a al kasbi barakallahu fikum wa tijarah. Beliau mengumpulkan antara ilmu, ibadah barakallahu fikum, dan digandengkan dengan usaha, iya, bekerja untuk urusan dunia, yaitu pada bab tijarah, perniagaan, berdagang barakallahu fikum. Sehingga aktivitas beliau sehari-hari tidak luput dari dua perkara tadi. Paham kan ya? Baik, setelah salat subuh beliau membaca Al-Qur'an barakallahu fikum, setelah itu belajar, iya, dari para ulama yang ada di sekitar beliau barakallahu fikum, kemudian mengajarkan sebagian ilmu yang telah beliau pelajari. Setelah matahari mulai meninggi, ya, memasuki waktu duha, beliau baru berkemas-kemas barakallahu fikum mencari ma'isyah. Di mana? Beliau pergi ke pasar. Ya. Selesai itu semua, beliau ke pasar, disitulah beliau mencari ma'isyah. Bagaimana caranya? Ya, beliau dengan jual beli. Ya, beli barang, beliau tahu, wah, ini barang kok murah harganya, ya. Di sana mahal. Beliau beli di sini, jual di sana. Ya. Lihat lagi keliling pasar, kok ada barang murah? Di sana mahal, beli di sini, jual di sana. Jadi aktivitas beliau itu saja. Iya, jual beli, jual beli, jual beli. Masya Allah. Barakallahu fikum. Tayyib. Ketika barakallahu fikum sudah memasuki waktu malam, tayyib, ya, beliau kembali, iya, ke rumah beliau barakallahu fikum. Kemudian di situ beliau menyibukkan dirinya dengan ibadah barakallahu fikum. Iya, dengan qiyamul lail barakallahu fikum, qiraatul Quran, kemudian memurojaah ilmu-ilmu yang pernah beliau pelajari barakallahu fikum di waktu pagi. Itu aktivitas beliau secara global. Iya. Baik. Sehingga barakallahu fikum dunia beliau tayyib dapatkan, dan akhirat juga beliau dapatkan barakallahu fikum. Al-muadzin yuadzin. Baik. Masih terkait dengan terjemahnya Ibnu Sirin barakallahu fikum. Iya. ada beberapa poin yang juga bisa kita teladani dari beliau. Ketika beliau bermuamalah dengan orang pasaran, yang antum tahu sendiri, ya. Tayib, orang-orang pasar seperti apa akhlaknya, seperti apa karakternya, barakallahu fikum. Tayib, beliau tidak melupakan yang namanya barakallahu fikum an-nasihah. Ya. Beliau tidak melupakan yang namanya irsyad, memberikan bimbingan dan arahan kepada mereka terkait dengan urusan akhirat. Paham, Fan, ya? Dan beliau pandai dalam menyelipkan pesan-pesan ukhrawi, ya, kepada orang yang sedang bertransaksi dengan beliau. Barakallahu fiik. Sehingga pembicaraan beliau dengan Tayyib, teman transaksinya, itu tidak murni terkait dengan urusan dunia. Iya, tapi beliau pandai dalam menyelipkan pesan-pesan ukhrawinya. Barakallahu fiik. Itu Ibnu Sirin. Dan beliau memang orangnya supel, ya, luwes, barakallahu fikum, tayyib, enak kalau diajak bicara. Dan memang itu salah satu poin yang harus dimiliki orang yang bertijarah, berniaga. Iya, orang yang masuk dalam barakallahu fikum, jenis pekerjaan yang namanya perniagaan, itu harus luwes. Iya, harus pandai berkomunikasi, pandai dalam bernegosiasi, barakallahu fikum, sehingga enggak kaku gitu, ya, barakallahu fikum. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada beliau, barakallahu fikum. Sehingga orang-orang di pasar, barakallahu fikum, iya, tayyib, ketika mereka sedang asik jual beli transaksi dan semisalnya jual beli ala klasik tempo dulu, ya, enggak sama dengan sekarang, barakallahu fikum, tayyib. Ketika mereka benar-benar tenggelam dalam transaksi tadi, kemudian tiba-tiba masuk ke dalam pasar Ibnu Sirin, barakallahu fikum, maka serta mereka semua ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka langsung bertahlil kemudian bertakbir, barakallahu fikum. Bias. Dengan semata-mata melihat Ibnu Sirin, langsung ingat akhirat. Masyaallah. Benar, ya? Dengan semata-mata melihat beliau, langsung ingat akhirat. Barakallahu fikum. Bagaimana beliau mampu menanamkan pesan-pesan ukhrawi kepada orang pasar. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Demikian. Baiklah, ya. Bagi mereka-mereka yang barakallahu fikum, jenis pekerjaannya yang satu ini. Ya. Sehingga ketika transaksi dengan barakallahu fikum orang lain, itu jangan melupakan pesan-pesan ukhrawi. Barakallahu fikum. Dan beliau orang yang terkait dalam masalah ini, barakallahu fikum, beliau orang yang sangat selektif, ya, dalam mencari keuntungan dari perdagangannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Bahkan kalau beliau ragu, ya, barakallahu fikum, dari barang ini, apakah barang ini barang yang halal atau haram, barakallahu fikum, beliau merelakan walaupun harus rugi ribuan dinar, barakallahu fikum. Baik. Namun pada satu ketika ada seseorang yang ingin ngerjain beliau, ya, menuduh beliau punya hutang 2 dirham. Barakallahu fikum. Ya. Inti pernah hutang sama saya 2 dirham. Dan Ibnu Sirin tahu ini orang dusta dalam tuduhannya. Barakallahu fikum. Baik. Ah, enggak benar itu. Saya enggak pernah hutang sama kamu. Barakallahu fikum. Akhirnya ngotot, ya sudah. Ya. Kalau memang Anda merasa tidak pernah berhutang dengan saya 2 dirham, sumpah. Itu al-yaminu alaman angkar, itu hadisnya Rasul. Dia menduga Ibnu Sirin tidak akan mau bersumpah hanya gara-gara uang 2 dirham kecil. Barakallahu fikum. Ternyata Ibnu Sirin mau. Iya, nam ahlif. Iya. Saya akan bersumpah. Akhirnya orang di pasar, sudahlah. Iya. Masa cuma gara-gara uang 2 dirham saja Anda rela bersumpah untuk berhadapan dengan orang satu ini? Kenapa Anda tidak mengalah saja? Wong kemarin Anda rugi ribuan dirham hanya gara-gara ragu. Iya, masa masalah 2 dirham saja Anda tidak mau mengalah pada orang satu ini? Barakallahu fikum. Dia menjawab, barakallahu fikum. Beliau mengatakan, "Tayyib, saya tidak mau membantu orang ini memakan uang haram." Iya, karena saya tahu saya tidak berhutang dengan dia 2 dirham. Sehingga kalau saya kasih uang dirham ini, berarti apa? Saya telah membantu dia untuk memakan uang haram. Paham kan ya? Sehingga beliau tetap ngotot, tidak. Barakallahu fikum. Tayyib, itu Ibnu Sirin. Ada satu kasus lagi barakallahu fikum yang terjadi pada beliau, biasa yang namanya orang transaksi jual beli perdagangan barakallahu fikum mesti ada trouble. Iya. Mesti ada clash. Mesti ada sengketa. Itu biasa terjadi. Namun beliau menyikapinya dengan bijak. Beliau pernah beli minyak. Bayangkan ya, tayyib seharga 4.000 dirham. Termasuk dalam jumlah yang besar. Barakallahu fikum. Tayyib sudah beliau beli dan itu hutang. Iya, beliau menghutang. Tayyib, karena sudah tahu wah ini kalau dipasarkan di sini untungnya bisa lumayan. Barakallahu fikum. Beliau ngutang. Ternyata setelah beliau cek barang yang dikirimkan kepada beliau, barakallahu fikum, di dalamnya dibuka sudah terdapat bangkai tikus. Paham Ikhwan ya? Taib. Dan bangkai tikus tadi barakallahu fikum itu mempengaruhi bau dari minyak yang telah beliau beli. Taib. Sehingga beliau mempertimbangkan, kalau saya kembalikan barang ini bisa saja. Iya. Barakallahu fikum. Tidak menerima barangnya cacat. Gitu ya, bisa saja. Tapi beliau paham karakter orang pasar, nggak mau rugi. Iya, mereka akan berbuat nakal. Barakallahu fikum. Itu yang sangat beliau pahami. Iya, tayyib. Apa itu? Ya dijual lagi sama mereka minyaknya. Orang kan nggak tahu. Paham ya? Yang tahu cuman Ibnu Sirin. Barakallahu fikum. Tinggal mereka akali. Barakallahu fikum. Iya, ditambah aroma yang lain ya sudah tidak tercium lagi. Padahal minyaknya tadi sudah tercampur dengan bangkai tikus. Sehingga beliau mengambil keputusan, daripada minyak ini dijual kepada orang lain akan memberikan mudharat, lebih baik beliau yang rugi. Itu minyak beliau tumpahkan semuanya. Barakallahu fikum. Iya. Ya sudah. Akhirnya beliau hanya menanggung hutang. Iya, tayyib. Barakallahu fikum. Dengan jumlah ribuan dirham. Ya sudah cari usaha sana sini, ternyata tidak bisa melunasi hutangnya. Akhirnya yang punya barang tadi nagih hutangnya. Ya, gimana bos? Sudah jatuh tempo nih. Ah, hutang sampean kok belum dilunasi? Kemudian beliau iya mengaku. Ya, sudah saya tidak mampu lagi. Saya sudah tidak kuat untuk melunasi hutang. Baik, ya sudah. Kalau begitu kita datang ke hakim. Akhirnya diputuskan barakallahu fikum, beliau dipenjara. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Dan barakallahu fikum ketika beliau dipenjara, baik, Pak sipir penjaga penjara itu kasihan dengan beliau. Iya, karena tahu kasusnya beliau itu ya seperti tadi. Paham kan ya? Beliau orang yang jujur, barakallahu fikum. Orang yang jujur masuk penjara. Sehingga Pak sipir itu merasa iba kepada beliau. Kasihan. Iya. Tahu kasusnya beliau ini. Ya sudahlah, Syekh, gini saja. Ya, biar enak. Syekh, kalau malam keluar dari penjara, Ya, tak kasih kunci. Syekh pulang ke rumah tidur sama keluarga di sana. Nanti kalau sudah memasuki waktu subuh kembali lagi ke penjara. Ya. Jadi Pak Sipir ini ngajari kong kali kong, ya, dengan Ibnu Sirin. Barakallahu fikum. Ya gitu saja sih tiap hari sampai masa tahanan Anda selesai. Barakallahu fikum. Tayyib. Ternyata beliau barakallahu fikum menolak. Iya. Enggak, Pak Sipir. Terima kasih. Saya tidak mau menerima tawaran tersebut. Saya tidak mau membantu Anda untuk iya bermaksiat kepada penguasa. Biarkanlah saya di dalam tahanan. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu sikap bijak beliau. Dan beliau terus di dalam tahanan sampai barakallahu fikum. Tayyib. Terdengar berita wafatnya sahabat Anas bin Malik. Dan Anas memberikan wasiat kepada keluarganya agar yang memandikan jenazah beliau adalah Muhammad bin Sirin. Dalam keadaan beliau masih di penjara. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga barakallahu fikum didatangi beliau. Tayyib disebutkan wasiat tersebut. Beliau mengatakan saya tidak mau keluar. Iya. Sebelum saya mendapatkan izin dari penguasa. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka izin kepada penguasa. Penguasa mengizinkan. Beliau masih belum mau keluar. Sampai beliau mendapatkan izin dari orang yang memberikan tuntutan kepada beliau. Akhirnya setelah mereka semua mengizinkan. Baru beliau memandikan jenazahnya Anas bin Malik. Setelah itu ia masuk penjara lagi. Barakallahu fikum. Sampai selesai masa tahanan beliau. Pak Ivan ya. Taib. Sehingga dari profil barakallahu fikum Muhammad bin Sirin itu terdapat contoh bagi para pedagang. Iya, terdapat contoh bagi para tujar. Barakallahu fikum. Taib. Itu Pak Ivan untuk mengedepankan sikap as-sidq, kejujuran. Pak Ivan ya. Dan juga untuk memperhatikan kemaslahatan orang-orang banyak. Barakallahu fikum. Baik. Dia tidak menjual barang-barang yang membahayakan. Baik. Orang lain. Barakallahu fikum. Walaupun dia akan mendapatkan untung yang besar. Barakallahu fikum. Baik. Asma Ibnu Ubaid mengatakan kepada Ibnu Sirin. Indi yatimun, saya punya anak yatim wahai imam. Iya, maksudnya apa? Beliau ngurusi anak yatim. Gimana kira-kira sikap saya kepada anak yatim tadi? Qala Ibnu Sirin mengatakan, isna bihi ma tasna'u bi waladik. Ya, idrab atau idribhu ma tadribu waladak. Ya sudah, kamu perlakukan anak yatim tadi seperti kamu memperlakukan anakmu sendiri. Barakallahu fikum. Dan kamu pukul anak yatim tersebut sebagaimana kamu memukul anakmu. Barakallahu fikum. Baik, ya. Itu beberapa akar dari kalangan salaf yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Bagaimana praktek mereka dalam mengayomi anak yatim. Iya, hendaknya seseorang memposisikan dirinya seperti orang tua kandung anak yatim tersebut. Barakallahu fikum. Iya. Wallahu taala alam bisawab. Adapun terkait dengan urusan memukul anak yatim, beliau akan membuat bab tersendiri. Iya. Tentang hukum memukul anak yatim. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Hal min mustajabid doa, doaul walid liwaladih. Iya. Doanya orang tua kepada anaknya itu termasuk doa yang mustajab. Barakallahu fikum. bagaimana cara menyembuhkan penyakit ain di ruqyah. Ya, di ruqyah. Apa hukum memakai parfum yang ada alkoholnya? Makruh. Kalau alkoholnya barakallahu fikum tidak mendominasi. Kalau mendominasi haram. Istri paman bukan mahram. Sehingga tidak boleh melihat. Iya, istri paman bukan mahram kita. Barakallahu fikum. Baik. Ustaz, tolong dinasihati orang yang mandinya lama. Ya, biqadril hajah. Ikhwan ya. Biqadril hajah. Barakallahu fikum. Anda sebagai yang mengantri di luar kamar mandi, barakallahu fikum, Anda harus bisa memberikan uzur kepada teman Anda. Ya. Barakallahu. Mungkin dia ada kebutuhan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Taib. Sehingga mungkin badannya sangat kotor. Barakallahu fikum. Ya. Habis nyemplung di tambak sana. Ikut anak-anak MTQ. Ya. Nyari ikan. Barakallahu fikum. Sehingga badannya kotor. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Harus bisa mencari uzur untuk teman-temannya. Itu yang ngantri di luar. Yang di dalam juga harus paham, iya, sudah tahu di belakang dia yang ngantri itu orang 5, orang 6, iya, jangan santai-santai mandinya, paham ya? Baik, barakallahu fikum. Anda harus barakallahu fikum menghargai, iya, perasaan orang lain, barakallahu fikum, dan juga harus memperhatikan kepentingan orang lain, barakallahu fikum. Tidak egois memperhatikan kepentingan pribadi. Barakallahu fikum. Ya. Iya. Khususnya yang barakallahu fikum yang mandinya itu kayak bersolek. Paham ya? Iya. Barakallahu fikum. Macam-macam saja. Ya. Mulai dari facialnya. Iya. Sampunya. Barakallahu fikum. Khusus itu semua ya. Sikat giginya, belum lagi untuk apa kawat giginya, wah itu dari ujung rambut sampai ujung kaki klimis semua. Dalam keadaan yang mengantri, barakallahu fikum, di belakang sudah membludak gitu ya. Wah ini orang egois, barakallahu fikum. Baik. Sehingga jangan disamakan keberadaan Anda di pondok pesantren dengan di rumah. Kalau di rumah enak. Iya, bisa nyantai mandinya, barakallahu fikum, tayyib, sampai setengah jam gitu ya, berendam di air sabun, air susu, masya Allah. Iya, barakallahu fikum, tayyib. Kalau di pondok pesantren, wah itu la'ab. Bagaimana ya? Tayyib, waktu antum berharga, masa mau dihabiskan di dalam kamar mandi? Barakallahu fikum, tayyib. Mana yang harus didahulukan antara perintah orang tua atau menunaikan janji? Yang keduanya saling bertentangan tapi sama-sama baik. Barakallahu fikum. Baik. Ya dilihat janjinya. Ya, janjinya itu sebesar apa? Barakallahu fikum. Dan juga dilihat perintah orang tuanya. Ikhwan ya. Dari situ kita akan bisa menimbang-nimbang mana yang lebih didahulukan. Barakallahu fikum. Baik. Kalau secara hukum asal, perintah orang tua itu barakallahu fikum lebih utama. Paham kan ya? Baik. Secara hukum asal. Namun dalam sebagian kasus barakallahu fikum, baik, bisa sebaliknya. Tergantung dengan situasi dan kondisi, sehingga anda harus menyebutkan tentang perintah orang tuanya tadi apa dan janji yang anda harus tunaikan apa, sehingga kita bisa memberikan jawaban yang tepat. Tolong dinasihati kepada santri yang sering menyinggung kesalahan teman-temannya dengan mengirim surat ke meja ustaz. Bukan tujuan untuk menasehati, tapi untuk menjatuhkan temannya. Aina ta'lamun, dari mana anda tahu? As'al, saya tanya. Dari mana kamu tahu kalau temanmu itu mengirim pertanyaan untuk menjatuhkan teman-temannya? Hah? Dari mana tahunya, ikhwan? Itu masalah hati. Iya. Barakallahu fikum. Dalam prinsip Islam, barakallahu fikum, kita menghukumi seorang sesuai dengan zahirnya. Iya. Masalah apa yang ada di dalam hatinya kita serahkan kepada Allah. Paham ikhwan ya? Baik, barakallahu fikum. Itu terkait dengan kita. Iya. Yang mungkin terkena dari maksud pertanyaan tadi. Wah, ini maksudnya saya ini yang mandi lama ini ya. Wah. Barakallahu fikum. Kalau barakallahu fikum, iya, yang terkena dari pertanyaan kita tadi tidak elok, tidak bijak kalau kita langsung menuduh teman kita. Wah, memang orang saat itu sudah enggak suka sama saya. Iya. Setiap gerak-gerik saya ditanyakan sama ustaz. Iya. Ustaz, apa hukumnya demikian dan demikian? Memang orang saat itu sudah sentimen saya sama saya. Iya, sudah enggak suka sama saya. Barakallahu fikum. Ini sikap yang tidak elok. Iya. Sikap yang tidak bijak. Barakallahu fikum. Baik. Harusnya kita bisa melihat barakallahu fikum pertanyaan-pertanyaan teman kita tadi pada sisi positifnya. Paham ikhwan ya? Baik. Kita harus berhusnuzon kepada teman-teman kita. Barakallahu fikum. Kalau memang benar apa yang ditanyakan oleh teman kita itu yang kita lakukan dan ternyata iya, guru-guru antum menyatakan itu satu tindakan yang harus diluruskan, itu satu tindakan yang harus diubah, anda harus dengan lapang dada menerima itu semua. Iya, terlepas dari keadaan orang yang bertanya tadi. Barakallahu fikum. Itu orang sering tanya-tanya, iya, menyindir saya, padahal dia sendiri lebih parah, lebih bobrok daripada saya. Kan demikian biasanya yang timbul di kalangan para thalabah. Iya. Ketika masuk pertanyaan, wah, menyindir dia. Barakallahu fikum. Habis salim, dia cek. Iya, dibuka meja pertanyaan, dilihatin. Wah, ini tulisan fulan ini. Ah, tahu saya. Iya. Dicek, wah, fulan memang orang satu ini. Padahal dia sendiri bobrok. Iya, padahal dia sendiri rusak. Sok suci. Gitu ya. Tanya-tanya sama ustaz, padahal sama-sama bobrok. Barakallahu fikum. Ini sikap yang tidak bagus. Mohon ya. Orang yang demikian dia tidak akan bisa mengambil manfaat dan dia tidak akan bisa berubah menjadi lebih baik. Barakallahu fikum. Baik. Harusnya apa, Mohon? Anda bersyukur. Ya, berterima kasih kepada teman Anda yang sudah menunjukkan titik kelemahan kalian, titik kesalahan kalian. Oh, berarti saya itu lemahnya dari titik yang satu ini. Saya salah dari titik yang satu ini. Ya sudahlah, saya harus perbaiki. Paham kan ya? Sehingga orang yang memiliki sikap yang demikian, barakallahu fikum, dia apa? Akan menjadi lebih baik. Iya. Hari ini lebih baik dari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Sehingga apa? Semakin bertambah hari, kelihatan pengaruh dari barakallahu fikum ilmu yang dia pelajari. Paham ya, kawan? Baik. Iya. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, baik, menyindir, ya, sebagian antum, barakallahu fikum, disikapi dengan sikap yang baik. Paham ya? Ambil sisi positifnya. Terlepas apakah maksud dia untuk menjatuhkan antum atau memang untuk menasihati, itu urusan dia. Yang penting kita lihat apa nasihat ustaz. Paham ya? Baik. Barakallahu fikum. Itu yang kita ikuti, arahan dari guru-guru kalian. Wallahu taala alam bisawab. Oh, lagi toh. Tolong dinasihati kepada sebagian santri yang mana ketika dinasihati atau ditegur malah bilang, "Emang dosa-dosa siapa sih?" Nah, itu ya. Yang dosa kan saya yang mikul. Kok kamu repot sekali ngurusin orang? Nah. Iya. Sudahlah, nafsi-nafsi, lakum dinukum waliyadin. Oh, ujung-ujungnya gitu. Pak Ivan ya? Baik, ini sikap yang tidak baik. Pak Ivan ya? Baik, barakallahu fikum. Menunjukkan apa? Menunjukkan saudara antum itu memiliki kepedulian. Iya. Ada mahabbah. Dia tidak ingin saudaranya jatuh dalam kejelekan. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak. Iya. Wa ubghidu syarr. Baik. Saya itu benci dengan kejelekan walaupun saya jatuh dalam kejelekan. Paham kan ya? Baik. Itu ucapan beliau. Barakallahu fikum. Begitu juga orang yang menegur kita. Iya, menunjukkan kesalahan kita dan kita tahu orang ini orang jelek. Iya, orang ini orang yang fajir. Iya. Baik, dia sedang minuman keras, tong, jangan minum bir ya, ini bahaya. Ya, lu jangan kayak gue. Gitu. Barakallahu fikum. Apakah Anda akan menolak? Ah, lu juga minum bir, masa gaya kali lo nasihatin gue. Eh sudah sini, bareng-bareng kita masuk neraka. Barakallahu fikum. Ini salah. Paham ya, Pak ya? Hey. Harusnya apa? Menunjukkan apa, Ikhwan? Iya. Orang ini masih walaupun mabok, barakallahu fikum, tapi akalnya masih agak sedikit nyambung, gitu ya. Dia tahu ini jelek dan enggak mau orang lain jatuh ke dalamnya. Barakallahu fikum. Hey, itu yang harus Anda cermati. Wallahu taala alam bisawab. Nabtahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.